Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisan. Bab yang menjelaskan tentang perkara seseorang yang bertanya dalam keadaan dia berdiri, bertanya kepada seorang alim dalam keadaan alim tersebut duduk. Kalau kita memperhatikan tabwib al-Imam al-Bukhari atau bab yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari, terkadang kita belum paham maksud kenapa al-Imam al-Bukhari membuat judul bab, membuat topik dari bab tersebut dengan apa yang disebutkan. Nah, dan itu tentunya merupakan kelemahan dan kekurangan kita dalam memahami fikih. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Sama seperti ini sekarang, mungkin ada yang bertanya, apa maksudnya, kenapa, ada apa emang? Terus kemudian dijadikan bab tersendiri. Barang siapa yang bertanya dalam kondisi dia berdiri, bertanya kepada seorang alim dalam kondisi dia duduk. Nah, ada yang kira-kira berani mencoba menjawab apa maksud dari bab ini? Bab man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisan. Bab seseorang bertanya dalam keadaan dia berdiri, bertanya kepada seorang alim dalam keadaan alim ini duduk. Ada yang berani mencoba? Naam. Fadhal. Hah? Adab terhadap seorang alim. Nah, ini pendapat pertama dari Ahsalman. Ada yang berpendapat lain? Gak ada masalah kalau seperti ini makomnya. Ketika antum menjawab, bukan makom berbicara tanpa ilmu lah, ini lain lagi babnya. Sehingga tafadhalu, silahkan saja mencoba. Benar alhamdulillah, ya salah tinggal dibetulkan. Bukan termasuk berbicara tanpa ilmu. Apa kira-kira? Siapa yang bisa? Atau siapa yang berani mencoba menjawab? Ah, Umar. Agar lebih jelas siapa yang bertanya. Baik. Ahsalman mengatakan ini mimbab adab terhadap seorang alim. Ah, Umar menjawab Ini dalam rangka agar lebih jelas siapa yang bertanya. Nah, ada lagi? Pak Bambang? Terkadang perkara tersebut dia sudah ketahui. Seseorang bertanya dalam suatu perkara yang jawabannya sudah diketahui. Nah, 3. Nah, Akhubet. Agar bisa mengambil perhatian majelis, artinya biar fokus seperti itu ya. Nah, 4. Ada lagi yang berani mencoba? Dr. Rudi, now. Ini penjelasan tentang bolehnya bertanya dalam keadaan berdiri. Sementara dia di selain apa? Duduk. Bolehnya bertanya dalam kondisi penanya berdiri. Sementara di selain menjelaskan bahwa bertanya itu dalam keadaan duduk. Nah, 5 atau 6. Nah, ada lagi? Abu Dafa? Kira-kira saja, siapa tahu. Abu Dafa, nah. Terserah Abu Dafa yang mana sudah. Ada yang lain? Hah? Sekedar mencoba. Bu Hozan. Yang pertama agar jelas siapa yang bertanya, berarti mirip dengan tadi siapa? Dia betul-betul membutuhkan jawaban. Serius untuk bertanya. Nah, keras? Karena berharap ada yang pas gitu, artinya yang disebut adalah hafid memang ada di benak antum gitu. Nah, Abu Iqbal. Sebagai salah satu bukti. Enggak dengeran apa? Menghargai talib, seorang talib ilmu menghargai seorang alim. Nah. Ada lagi? Yang paling mendekati maksud dari bab ini diadakan apa yang disebutkan oleh Dr. Rudi, namun dari sisi lain sebetulnya, bukan dari sisi yang disebutkan Dr. Rudi. Jadi Dr. Rudi menjawab di sini menunjukkan bolehnya bertanya dalam keadaan berdiri. Ya, di mana hadis-hadis yang lain menyebutkan bahwa seorang bertanya adabnya itu sambil duduk seperti itu ya. Nah. Nah, ini di sisi ininya yang mungkin kurang tepat. Sebuah Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Wal muradu annal alimal jalisa idha sa'alahu syakhsun qa'imun la yu'addu min bab man ahabba an yatamathalahu rijal kiyaman. Antum tahu hadis yang di situ disebutkan man ahabba an yatamatsalahur rijal fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka, ya, barang siapa yang senang untuk orang itu hormat ke dia sampai akhirnya berdiri, ya. Entah penguasa, entah seorang alim, ustadz atau kiai atau pemimpin. Nah, suka untuk orang itu kalau menghadap dia atau ketemu dia berdiri orang tersebut. Guru masuk kelas berdiri. Ya. Pernah ya tahu hadis dengar ini? Maka dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari ingin menunjukkan bahwa perkara ini tidak masuk dalam larangan atau ancaman yang tadi. Enggak masuk dalam perkara ketika ini orang bertanya sambil berdiri, kemudian yang syekhnya atau alimnya duduk, kemudian masuk dalam larangan tersebut. Bal hadza jaiz. Bahkan yang demikian ini boleh. Artinya dalam hadis ini ada sebuah dalil bahwa kalau permasalahannya tanya jawab, bertanya dengan seorang alim, ya, ini enggak masuk dalam larangan yang tadi. Paham ya? Nah. Bisyart, tentunya dengan syarat al-amnu minal ijab. Dengan syarat dirasa aman dari ijab, artinya apa? Enggak kemudian akhirnya bikin dia sombong atau takabur seperti itu. Nah, sehingga terkadang seorang alim misalnya duduk, ya, ada orang yang bertanya sambil duduk, yang lainnya sambil berdiri datang, berdiri kemudian bertanya, ini enggak masuk dalam larangan yang tadi. Yang penting alim tersebut tidak dikhawatirkan atau tidak atau dirasa aman, tidak muncul kesombongan dalam dirinya. Nah. Jadi itu maksud dari Al-Imam Bukhari membuat bab ini. Dari sini kita mengetahui bagaimana dalamnya fikih Al-Imam Al-Bukhari. Nah. Nanti akan datang bab-bab lain yang juga model-modelnya itu kalau sepintas kita yang masih awam, yang masih jahil seperti kita ini semuanya, ada apa kok sampai membuat bab yang seperti ini? Tapi Al-Imam Bukhari memiliki maksud tertentu yang karena keluasan ilmunya dan kekurangan ilmu kita, jadi kita merasa bab ini kayak yang nah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, walahu akhun syahir. Utsman ibnu Abi Syaibah punya saudara, seorang muhaddis, seorang alim terkenal. Memiliki kitab hadis, puluhan hadis juga lumayan populer. Ada yang tahu siapa saudaranya Utsman ini? Tirmidzi. Naam, ahsanta, barakallahu fik. Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Wa kitabuhu madza? Al-Musannaf. Naam, ahsanta. Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Seperti itu. Hadza huwa Utsman. Berasal dari negeri Kufah, Al-Kufi. Qala akhbarana Jarir. Wa Jarir huwa Jarir Ibnu Abdul Hamid. An Mansur, wa Mansur huwa Ibnu Mu'tamir. An Abi Wa'il, Abi Wa'il ismuhu Syakik, Syakik ibnu Salamah. An Abi Musa qala. Abu Musa di sini Al-Asy'ari. Masmuhu ya Dagi akhana Yunus. Abu Musa Al-Asy'ari. Masmuhu. Dari Abu Abrar, Abu Musa Al-Asy'ari. Masmuhu. Siapa namanya? Naam ya Akhana Sahal. Ndak, endaman. Dari Abu Qais. Naam ahsanta barakallahu fiik. Abdullah bin Qais. Abu Musa Al-Asy'ari ismuhu Abdullah ibnu Qais. Naam. Qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan. Farafa'a ilaihi ra'sahu. Qala wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Datang seorang kepada Rasul alaihi salatu wasalam kemudian berkata, ya Rasulullah, apa definisi al-qital, jihad, perang fi sabilillah? Fa inna hadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan, karena salah seorang dari kami ada yang berperang karena marah, emosi, tersinggung. Nah, ada yang berperang hamiyah, fanatik kesukuan. Rasnya direndahkan, sukunya direndahkan. Nah, akhirnya tidak terima. Maka kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam rafa ilaihi ra'sahu, mengangkat kepalanya melihat orang ini. Dan tidaklah beliau alaihi salatu wasalam mengangkat kepalanya kecuali karena orang tersebut berdiri. Ya, ini syahid dari hadis ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasalam duduk, orang ada datang berdiri sambil bertanya, kemudian bertanya, kemudian Rasul alaihi salatu wasalam mengangkat. Tidaklah mengangkat kepalanya karena orang ini berdiri. Nah, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, barang siapa yang berperang dalam rangka agar kalimatullah yal ulya, agar dalam rangka kalimat Allah ini menjadi tinggi, fahuwa fi sabilillah. Ulya hissan wa ma'nan. Agar kalimat Allah ini tinggi, agar kalimat Allah ini terangkat dari sisi his dan makna, artinya memang tampak nyata, dan juga dari sisi makna. Bukan semata-mata agar niatnya kalimatullah ulia, namun pada prakteknya tidak dengan cara-cara yang syar'i yang akhirnya membuat kalimatullah sufla wal'iyadzubillah, sebagaimana dilakukan oleh para khawarij irhabiyun. Mungkin bisa jadi mereka berkeinginan karena ghirahnya yang tinggi dari Islam, menginginkan agar agama Islam ini tinggi dan mulia, namun caranya tidak sesuai dengan cara yang syar'i, menyebabkan akhirnya Islam menjadi hancur, namanya menjadi jelek. di sisi manusia, maka yang seperti ini juga bukan al-qital fi sabilillah. Nah, maka dari sini kita mengetahui barang siapa yang menjadikan kalimatullah atau agar kalimatullah itu terangkat tinggi mulia, tentunya sebagaimana kita mengetahui syarat diterimanya dua atau amal membutuhkan dua perkara, yaitu apa? Hah? Al-ikhlas wa al-mutaba'ah. Mungkin ada keikhlasan, tapi kalau caranya tidak sesuai dengan cara yang dituntunkan syariat, maka percuma. Mardud. Nah, tertolak. Dari sini juga kita mengetahui bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diberikan jawami'ul kalim. Kalimat sedikit namun cakupannya sangat luas. Ya, mencakup banyak perkara. Enggak usah repot-repot tanya, "Ya Rasulullah, apa sih perang fisabilillah itu?" Karena di antara kita ada yang berperang dalam rangka karena marah, karena kesukuan, ta'assub. Dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan jawabannya sederhana tapi jelas, namun mengandung makna yang luas. Barang siapa yang berperang dalam rangka meninggikan kalimat Allah, bahwa fisabilillah. Nah, di sini kita juga perlu mengetahui bahwa yang dimaksud dengan "Ya Rasulullah, sungguh salah seorang dari kami yukatil ghababan," karena marah. Fal ghadab kisman, marah ada dua. Al ghadab lin nafs, wal ghadab lillah wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Marah karena pribadi, perasaan atau agrat syakhsiyah, permasalahan-permasalahan sifatnya pribadi, maka yang seperti ini tentunya madzmum, tercela. Yang tidak mengherankan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam nasihatkan kepada seorang, "La taghdab miraran," tiga kali diulangi, jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Sampai seorang di ketika melihat marah disuruh untuk duduk. Nah, masih marah suruh untuk berbaring, masih marah suruh untuk berwudu. Yang seperti ini tentunya marah yang madzmum, yang dilarang oleh syariat. Adapun ghadab lillah wali rasulihi wali dinil Islam, ini mahmud. Marah karena Allah. Coba untuk perhatikan, sesuatu ketika dilakukan lillah, yang asal-muasalnya mungkin sesuatu yang tercela di sisi kebanyakan manusia, manusia memandang bahwa perkara tersebut jelek, dan memang kenyataannya hukum asal perkara tersebut jelek, namun apabila dilakukan lillah, maka ini menjadi perkara yang mahmud. Kita marah karena Allah, kita marah karena agama Islam dicela, tidak terima, hati kita marah. Berapa dalam sekian kejadian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam marah? Nah, marah kepada Mu'adz bin Jabal, marah kepada Usama bin Zaid, "Afattana anta ya Mu'adz?" Berkata kepada Usama bin Zaid, "Asyakokta qalbahu, asyakokta sadrahu. Pamada tasna bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah." Marah. Ketika Usama bin Zaid membunuh seorang kafir yang sudah mengatakan la ilaha illallah dalam perang, ya antum mengetahui sendiri, apalagi perang ketika itu pedang dengan pedang. Ketemu seorang kafir yang sebelumnya berperang kemudian mau ditebas karena sudah kalah orang kafir ini, tiba-tiba orang kafir ini mengatakan la ilaha illallah. Nah, kondisinya ketika itu yang antum tahu kondisi perang, hitungannya detik. Kalau enggak kita yang membunuh, kita yang terbunuh. Nah, Usama bin Zaid berijtihad dan sangat memungkinkan memang kemungkinan itu. Orang ini mengucapkannya karena ya sudah, antum diginikan sama pedang, ayo, masuk Islam enggak? Ya kan? Nah, akhirnya dipenggal karena Usama melihat orang kafir ini ketika mengatakan la ilaha illallah hanya biar apa namanya tidak ditebas oleh pedang. Datang sampai pasukan tersebut kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mendengar kabar ini, maka kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam marah, apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau mengetahui isi hatinya? Nah, apa yang hendak engkau lakukan nanti di hari kiamat ketika nanti datang kalimat la ilaha illallah? Marah. Nah, begitu pula Rasul alaihi salatu wassalam marah ketika ada salah seorang sahabat yang ditugaskan mengambil zakat menerima hadiah dari tugasnya tersebut. Nah, maka perlu dibedakan ketika kita marah karena agama, kita marah karena ahlul bid'ah mempermainkan agama ini, hizbiyah mempermainkan agama ini, dengan sekedar marah karena tersinggung, marah karena tidak terima. Nah, maka yang seperti ini tercela. Maka al-ghadab dengan dua jenisnya ini, satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Nah, taib ilahuna darsuna. Sampai di sini pelajaran kita. Hal min sa'ilin yas'al falitafaddal. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.